kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh kecintaan kepada Allah dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat-nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan tentang pembacaan dari kitab Al-Isbah fi Bayani Manhajis Salafi fi Tarbiyati wal Islah. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas sebuah kaidah dari kaidah yang ke-25. Bayanu ba'di al-asbab ad-da'iyati li tarwiji wa qabuli al-batil. Jadi penjelasan tentang sebab-sebab kebatilan itu diterima. Penjelasan tentang sebab-sebab kebatilan diterima oleh manusia, atau metode ahlul batil dalam mendakwahkan kebatilan mereka. Di dalam pembahasan kali ini insyaallah taala kita akan melihat bagaimana metode mereka dalam mendakwahkan kebatilan. Bagaimana cara-cara mereka dalam mengelabui manusia, menipu manusia, dan dalam menghalang-halangi al-haq agar manusia jauh dari kebenaran, dan agar kebatilan mereka tersebar, diterima oleh masyarakat, diterima oleh manusia. Nah, kita harus tahu bagaimana cara-cara mereka agar kita punya hazar, punya kehati-hatian dalam masalah ini. Dan itu telah disebutkan banyak dalam Al-Quran, juga dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay. Juga penjelasannya oleh para ulama. Ahlul batil, orang-orang yang batil, orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang, punya metode dari dulu sampai sekarang dalam menjajakan kebatilan mereka, dalam mendakwahkan kebatilan mereka agar kebatilan diterima. Ya, agar kebatilan diterima. Penulis menurunkan salah satu ayat yang ada di surat Al-Baqarah ayat 118. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uqala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah." Dan berkatalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Artinya orang-orang yang jahil. Orang-orang yang tidak memiliki ilmu itu berkata, "Laula yukallimuna Allah." Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara dengan kita? "Aw ta'tina ayah." Kenapa tidak datang tanda kekuasaannya kepada kita? "Kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qawlihim." Demikianlah perkataan orang-orang sebelum mereka. "Kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qawlihim." Ini sama perkataan orang-orang sebelum mereka dengan perkataan mereka ini. Orang-orang yang menolak dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi para rasul ketika berdakwah dibantah oleh orang-orang yang tidak menerima dakwah para rasul dengan perkataan-perkataan yang semacam ini. "Kadzalika qala alladziina min qablihim." Demikianlah perkataan orang-orang sebelum mereka. Ya. Kita lihat bagaimana ya, Nabi Musa alaihi salatu wasalam ketika berdakwah, kaumnya berkata, "Kami tidak akan beriman kepada engkau wahai Musa hatta narallaha jahra." Sehingga kami langsung melihat Allah. Sehingga kami bisa melihat Allah. Begitu Nabi Isa ketika berdakwah mereka meminta macam-macam, ya, mukjizat dan seterusnya. Tapi ketika datang mukjizat kepada mereka, mereka tetap tidak beriman kepada para rasul itu, tidak menerima al-haq, tetap menghalangi manusia dari al-haq dengan berbagai macam metode dan cara. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, orang-orang yang bodoh berkata, "Laula yukallimunallah, laula yukallimunallah aw ta'tina ayah." Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara kepada kami, kepada kita? Mereka menganggap diri mereka itu orang-orang besar. Ya, orang-orang yang pantas untuk dihormati. Orang-orang yang dekat dengan Allah. "Laula yukallimunallah aw ta'tina ayah." Kenapa tidak datang tanda-tanda kekuasaan Allah kepada kami? Allah katakan, "Tashabahat qulubuhum." Tashabahat qulubuhum. Hati-hati mereka itu serupa, semisal, sama. Orang-orang kafir dari zaman dulu sampai zaman sekarang hatinya sama. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang sesat dari zaman dulu sampai sekarang memiliki kesamaan dalam hati mereka. Tashabahat qulubuhum. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami liqaumin yuqinun, kepada kaum yang berakal. Ayat yang mulia ini memiliki banyak sekali faedah yang bisa kita ambil pelajarannya, tapi maqamnya di sini tidak sedang menjelaskan tafsirnya. Inti permasalahan yang sedang kita bahas adalah bahwa ahlul batil memiliki metode sejak zaman dulu sampai zaman sekarang dan sampai hari kiamat sama. Ya, metode yang mereka gunakan untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari al-haq, dari kebenaran, agar kebatilan mereka diterima. Nah, insyaallah taala kita akan bahas, ya, tentang tata cara mereka dalam mengelabui manusia atau umat. Di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atawasaw bihi bal hum qaumun tawun." Apakah mereka saling mewasiatkan perkataan itu? Saling menasihatkan perkataan itu? "Bal hum qaumun tawun." Mereka adalah kaum yang melampaui batas. Ayat ini sebelumnya di ayat yang 52 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kedatangan para rasul. "Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun." Ya, demikianlah, tidaklah datang seorang rasul kepada mereka, ya, melainkan mereka menuduhnya dengan perkataan yang buruk. Kata Allah, sahir atau majnun, ya, tukang sihir atau orang gila. Ya, seperti Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah, ya, mengajak manusia kepada tauhid, kepada kebenaran, mereka orang-orang kufar, orang-orang yang menerima dakwah Nabi kita Muhammad SAW, ya, menuduh beliau sebagai sahir, tukang sihir, ya, bisa memisahkan antara anak sama orang tuanya, istri sama suami, suami sama istri, dan seterusnya. Dan di antara perkataan mereka kepada para rasul, ya, adalah pemecah belah kesatuan. Ya. Nah, ini ketika dakwah para nabi datang, ahlul batil berusaha bagaimana menjauhkan manusia dari al-haq dengan isu-isu, dengan pernyataan-pernyataan yang membuat manusia jadi lari dari al-haq. Allah katakan, "Atawasaw bih." Apakah mereka saling mewasiati? Ya. Saling menasihati sesama mereka tentang perkataan itu yang keluar dari lisan-lisan mereka itu. Allah katakan balhum qaumun tagun, mereka berkata, mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Dalam kesempatan yang mulia ini disebutkan ada sekitar 6 metode ahlul batil dalam menjajakan kebatilan mereka, dalam menjauhkan masyarakat manusia ya dari kebenaran, dan agar kebatilan itu diterima oleh manusia. Di antaranya sebab yang pertama sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah adalah an ya'ti bihi sahibuhu mumawwahan muzakhraf al-alfadhi mulaffaq al-ma'ani maksuwa hullat al-fasahati wal-ibarati ar-rashiqah fatusri'u al-ukulu al-da'ifa ila qabulihi wa istihsanihi. Ini yang pertama. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, metode ahlul batil dalam menyebarkan kebatilan mereka adalah orang batil, orang yang sesat ini, dia menggunakan retorika yang sangat memukau. Lafaz-lafaz yang dihiasi, hiasan perkataan. Kemudian dengan menggunakan kefasihan dalam berbicara, ungkapan-ungkapan yang menarik, yang indah, ya. Sehingga apa? Sehingga al-qulub, al-uqul, al-da'ifah, fatusri' al-uqul wal-qulub, tusri' al-uqul al-da'ifah ila qabulihi wa istihsanihi. Sehingga orang-orang yang memiliki akal yang lemah, ya, orang-orang yang memiliki akal yang lemah, dengan cepat menerimanya dan menganggapnya baik. Ya, orang yang hatinya lemah, akalnya lemah, jadi mudah tertarik dengan hal-hal demikian. Langsung meyakini dan langsung menerima serta mengikutinya. Tubadir ila i'tiqadihi wa taqlidihi. Orang-orang yang memiliki akal yang lemah akan segera menerima, akan segera meyakini. Maaf. Kemudian ada pernyataan yang sangat indah dan menarik, perumpamaan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang hal ini, tentang mereka ini. Kata beliau, وَيَكُونُ حَالُهُ فِي ذَلِكَ حَالُ مَنْ يُعْرِضُ سِلْعَةً مُمَوَّهَةً مَكْشُوسَةً عَلَى مَنْ لَا بَصِيرَةَ لَهُ فِي بِبَاطِنِهَا وَحَقِيقَتِهَا فَيُحَسِّنُهَا فِي عَيْنِهِ وَيُحَبِّبُهَا إِلَى نَفْسِهِ وَهَذَا الَّذِي يَعْتَمِدُهُ كُلُّ مَنْ أَرَادَ تَرْوِيجَ بَاطِلٍ. Ini perkataan luar biasa indahnya, ya. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengumpamakan orang yang menyebarkan kebatilan, orang yang menyebarkan kebatilan dengan cara-cara seperti itu, hiasan dengan cara kata-katanya yang dihiasi, retorika yang bagus dan seterusnya. Kata beliau, seperti orang yang sedang berdagang, menjajakan dagangan, menawarkan dagangan kepada calon pembeli. Padahal barang dagangannya, dagangan yang rusak, dagangan yang jelek. Ya. Tetapi dengan kepintaran dari orang yang berjualan ini, dia mengungkapkan yang ungkapan yang indah, retorika yang bagus, agar jualan yang jelek ini diterima oleh si pembeli dengan kata-kata yang indah. Ya, dia menipunya. Ya, menipu orang yang tidak memiliki basirah, pengetahuan tentang hakikat dari barang itu, tentang batin dari dagangan itu. Seperti misalkan ada orang yang membeli mobil, misalkan mobil yang second, mobil sudah rusak. Dan ini beberapa orang ya pernah mengalaminya, tertipu membeli mobil, mobil sudah rusak, mobilnya dicat dengan cat yang indah, yang baru, ya. Kemudian luarnya bagus, tapi mesinnya pada rusak. Nah, si penjual dengan retorikanya, dengan gayanya, dengan meyakinkan, mengatakan bahwa mobil ini bagus. Ya, nah, orang ini tidak tahu, tidak punya basirah. Akhirnya dengan cepat dia membenarkan dan beli. Baru dipakai sekali, dua kali, tiga kali, mogok lagi. Akhirnya enggak dipakai, jadi barang rongsokan. Nah, ini. Nah, وهذا الذي يعتمده كل من أراد atau كل من أراد ترويج باطل. Nah, inilah yang digunakan oleh setiap orang yang ingin menjajakan kebatilan, menawarkan kebatilan. Makanya mana ada orang yang akidahnya rusak atau manhajnya rusak atau dakwahnya rusak, kemudian perkataannya itu tidak indah, ya. Sengaja. Orang-orang yang menyimpang, menutupi kesesatannya, penyimpangannya dengan kata-kata yang indah, ya, dan kata-kata yang indah. Kalau banyak ya orang tertipu dengan apa? Dengan perkataan, dengan retorika, dengan hiasan kata, padahal dia sedang membawa racun, ya. Ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am ayat yang ke-112. Wa kadzalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Kita perhatikan ayat yang mulia ini. Allah berfirman وكذلك, dan demikianlah, ya, وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا, kami telah jadikan bagi setiap nabi musuhnya. Syayatin al-insi wal jin, dari setan-setan jenis manusia dan jenis jin. Jadi para nabi dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini memiliki musuh. Ada musuh-musuhnya yang mereka mencoba dan terus berusaha menghalang-halangi manusia dari jalan Allah agar tidak menerima dakwahnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam, agar manusia mengikuti kebatilan, tidak mengikuti al-haq. Apa yang mereka lakukan, bagaimana metodenya, bagaimana caranya agar manusia jauh dari para Rasul dan dakwahnya para Rasul. Allah berfirman, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Sebagian mereka berbicara kepada sebagian yang lain. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagiannya, dibisiki, ya, dengan perkataan-perkataan yang indah, dengan hiasan-hiasan kata-kata, zukhruf al-qaul, dengan zukhruf, dengan kata-kata yang indah, hiasan-hiasan kata, dibisiki. Gurura, kata Allah, untuk menipu, dalam rangka menipu, sebagai penipuan. Ini metode, cara yang digunakan ahlul batil dalam menjajakan kebatilan mereka, mendakwahkan kebatilan mereka, agar kebatilan mereka diterima. Karena kalau misalkan mereka ngomong ini batil loh, enggak mungkin diterima. Tapi supaya diterima kebatilan ini, mereka saling bisik, saling membicarakan sesama mereka, ya, dengan hiasan-hiasan perkataan, perkataan-perkataan yang indah. Walau syaa rabbuk ma fa'aduh. Seandainya Rabbmu mau, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Fadharhum wa ma yaftarun, kata Allah. Maka tinggalkan mereka, hati-hati terhadap mereka itu dan apa yang mereka ada-adakan. Surat Al-An'am ayat 112. Dalam surat Al-An'am ayat 112 ini, Rabbuna Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan pengetahuan kepada kita tentang uslub, metode, cara dakwahnya ahlul batil, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, fadzakara subhanahu annahum yasta'inuna 'ala mukhalafati amri al-anbiya bima yuzakhrifuhu ba'dhum li ba'din min al-qaul fayaktar bihil aghmaru wa du'afa'u al-uqul fadhakara as-sabab al-fa'ila wal-qabila. Di sini Al-Imam Al-Qayyim mengatakan, dalam menyelisihi al-amrul anbiya, perkaranya para nabi, mereka ahlul batil menggunakan metode cara-cara yang disebut dalam ayat ini, yakni hiasan perkataan yang dibisikkan kepada telinga-telinga manusia. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain, ya, fayabtarru bihil aghmaru wa du'afa'ul uqul, sehingga al-aghmar artinya al-juhal, orang-orang bodoh tertipu, dan orang-orang yang akalnya pendek, akalnya lemah, tertipu, ya, sehingga menerima kebatilan itu. Menerima kebatilan dan menolak para rasul. Disebutkan dalam ayat yang mulia ini, as-sabab al-fa'il wal-qabil. Disebutkan sebab, ya, dan yang menerima. Sebabnya atau dakwahnya mereka adalah menggunakan hiasan-hiasan kata, tapi kosong dari kebenaran. Ditampakkan bahwa kebatilan di pandangan manusia yang lemah akalnya dengan pandangan yang baik, pandangan yang indah, pandangan yang bagus, iya, sehingga hati-hati yang lemah menerimanya. Nah, terus, ya, saya loncat. فتأمل هذه الآيات وما تحتها من هذا المعنى العظيم القدر الذي فيه بيان أصول الباطل والتنبيه على مواقع الحذر منها وعدم الاقترار بها. Maka perhatikanlah oleh kita, ya, ayat-ayat ini dan bawahnya, ayat-ayat setelahnya, dari makna yang besar, yang agung, yang terkandung di dalamnya, yang padanya ada penjelasan tentang usul al-batil, tentang landasan-landasan kebatilan, dasar-dasar kebatilan, pokok-pokok kebatilan, dan penjelasan di mana kita ini harus hati-hati dari kebatilan supaya tidak tertipu dengan kebatilan. وَإِذَا تَأَمَّلْتَ مَقَالَاتِ أَهْلِ الْبَاطِلِ رَأَيْتَهُمْ قَدْ كَسَوْهَا مِنَ الْعِبَارَاتِ وَتَخَيَّرُوا لَهَا مِنَ الْأَلْفَاظِ الرَّائِقَةِ. Apabila engkau perhatikan, ini kata Ibnu Qayyim, ya, kalau kau perhatikan, kau perhatikan, sekali lagi, apabila kau perhatikan, maqalat ahlul batil, perkataan-perkataan ahlul batil, maka kau akan mendapati bahwa maqalah-maqalah mereka, perkataan-perkataan mereka itu telah diberi pakaian, telah dihiasi dengan hiasan-hiasan indah dari ungkapan-ungkapan mereka. وَتَخَيَّرُوا لَهَا مِنَ الْأَلْفَاظِ الرَّائِقَةِ, dan mereka sengaja memilih-milih kata yang indah, kata-kata yang baik untuk menjajakan kebatilan mereka. مَا يُسْرِعِ لَقَبُولِهِ كُلُّ مَنْ لَيْسَ لَهُ بَصِيرَةٌ نَافِذَةٌ. Orang yang tidak memiliki ilmu, tidak memiliki basirah, pandangan yang lurus, pandangan yang tajam, akan cepat menerima. Dan sayangnya memang demikian. Kata Ibnu Qayyim, wa aktsarul khalqi kadzalik. Manusia seperti itu kebanyakannya. Al-khalq, makhluk, seperti itu kebanyakannya. Ya. Mudah tertipu dengan apa yang dijajakan oleh orang-orang yang menyimpang hanya dengan perkataan-perkataan yang dihias-hiasi. Hatta innal fujjara la yusammuna a'zama anwa'il fujur bi asma'in la yanbu anha as-sam'u wa yamilu ilaiha at-taba'. Sehingga kita lihat orang-orang fujjar, orang-orang ahli maksiat, ya, mereka menamakan jenis-jenis kefajiran, jenis-jenis maksiat yang besar dengan nama-nama yang indah, dengan nama-nama yang baik, yang enak didengar, ya, yang enak didengar dan hati condong kepadanya. Ini, ya. Misalkan kita ambil contoh minuman keras, ya, arak dan seterusnya, disebut sebagai minuman, misalkan obat kuat atau apa, penghangat di musim dingin, penghangat di musim dingin, misalkan kata Akhari. Nah, itu sahih, betul, ya. Kemudian riba dikatakan apa, bagi hasil, dikatakan bunga kan bagus, ya kan, riba dikatakan bunga, ya. Nah, itu kemudian diembel-embeli kalimat islami, ya. Contoh misalkan pacaran islami, lagu islami misalkan gitu, ya. Nah, itu bid'ah hasanah, misalkan. Jadi kalimat-kalimat yang memang sengaja untuk manusia itu supaya tidak nolak, ya, padahal isinya kebatilan. Nah, ini metode ahlul batil, metode orang-orang yang menyimpang supaya penyimpangannya itu diterima, ya. Dan ini Allah bongkar, Allah kasih tahu, Allah habarkan bahwa setiap nabi itu punya musuh. Musuhnya enggak tanggung-tanggung, syayatin al-insi wal jin, setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Jadi manusia disebutkan di sini oleh Allah di surat Al-An'am ayat 112, lihat, syayatin al-insi, setan-setan dari kalangan manusia. Maksudnya orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang membangkang, orang-orang yang sesat. Nah, setan-setan ini terus membisikkan kepada sebagian yang lain dengan perkataan yang indah, perkataan yang bagus-bagus. Sengaja mereka pilih dalam rangka apa? Kata Allah, gurura, menipu, menjauhkan manusia dari tauhid, menjauhkan manusia dari sunnah, menjauhkan manusia dari akhlak yang mulia, mendekatkan manusia kepada kesyirikan, ya, mengajak manusia kepada kebid'ahan, mengajak manusia kepada kemaksiatan, dan berbagai macam jenis penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan. Dan caranya supaya dagangannya laku, pertama kali yang mereka gunakan adalah seperti yang Allah katakan, zukhrufal qaul, perkataan-perkataan yang indah yang mereka hiasi, gurura. Misalkan kesyirikan dalam Islam jelas haram hukumnya, tapi ahlul batil, ya, mengatakan kebudayaan. Misalkan contoh hal yang menyimpang dari sunnah, dikatakan ini adalah sesuatu yang baik, yang bagus, ya. Maksiat dikatakan modern. Contoh misalkan Islam menganjurkan pakai jilbab kepada wanita, ya, dan mewajibkannya. Nah, ahlul batin mengatakan tidak, itu keterlambatan, kampungan misalkan gitu, ya. Yang bagus itu yang modern, mencontoh dari orang-orang barat, ya, buka aurat. Nah, ini buka aurat dikatakan modern, misalkan begitulah, atau kata-kata yang lain yang indah, ya, dan seterusnya, ya. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka menjauhkan manusia dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia terpisah jadi dua di sini. Antara orang-orang yang mengikuti perkataannya Rasul, mengikuti Al-Qur'an, mengikuti hadis-hadis Rasul yang keluar dari lisan Rasulullah alaihi wasallam, dengan perkataan-perkataan mereka, ya, yang batil, yang menjajakan kebatilan, terkadang menggunakan ayat-ayat Allah juga, terkadang juga menggunakan hadis-hadis Rasulullah SAW untuk menjajakan kebatilannya. Iya, ini yang pertama. As-sabab as-sani, sebab yang kedua, yaitu de ahlul batil dalam menyebarkan kebatilan mereka adalah an yukhrij al-ma'na alladhi yuridu ibtalahu bit-ta'wili fi suratin mustahjana tanfiru anha al-qulub wa tanbu anha al-asma'. Singkatnya, yang kedua ini metodenya adalah menggambarkan yang baik jadi buruk. Ini saya terjemahkan dengan terjemahan bebas, ya. Menggambarkan yang baik jadi buruk, ingin membatalkan kebaikan ini, ya, menolak kebatilan ini dengan cara digambarkan dengan gambaran yang jelek, dengan gambaran yang buruk. Ini metode ahlul batil. Ya, sehingga hati lari, enggak enak didengar, enggak enak didengar. Fatakhayyaru lahu min al-alfadhi akrahaha wa ab'adaha usulan ila al-qulub wa ashaddaha nufratan anha. Fayatawaham as-sami'u anna ma'naha huwa alladhi dallat 'alayhi tilka al-alfadh. Dipilihlah lafad-lafad, ungkapan-ungkapan, ya, yang paling jelek, paling dibenci oleh hati, yang tidak enak didengar, ya, sehingga orang lari. Orang yang mendengarkannya memaknai makna yang jelek. Nah ini. Fakadzalika ahlul bid'ah wal dhalal min jami' at-tawa'if. Hadza mu'dham ma yunaffiruna bihi anil haq wa yad'una bihi ila al-batil. Ya. Nah, demikian juga dengan ahlul bid'ah dan orang yang menyimpang, orang yang sesat, min jami' at-tawa'if, dari seluruh tawaif, dari seluruh kelompok yang menyimpang. Ya. Kebanyakan mereka membuat manusia lari dari al-haq dengan cara membuat gambaran yang jelek. Ya. Kemudian dengan itu mereka mendakwahi manusia agar menerima kebatilan. Oleh karena itu kata Syekh, ya, kata Ibnu Qayyim, "Walihada ikhtara'u li ahli sunnah al-qaba al-qabiha." Sehingga mereka membuat lakab-lakab, membuat lakab-lakab yang jelek bagi ahli sunnah. Membuat lakab-lakab yang jelek bagi ahli sunnah. Dikatakan hasyawiyah, dikatakan nawabid, dikatakan nawasib, dikatakan mujassimah, dikatakan musyabbiha, dan yang lainnya. Ya. Lafaz-lafaz yang jelek agar manusia lari. Ya. Nah, jadi sehingga manusia itu ketika melihat lafaz-lafaz yang buruk langsung lari. Disangkanya bahwa mereka di atas kebatilan. Nah, itu. Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, ya, an ya'zu al-mubtadi'u ta'wilahu wa bid'atahu ila jalil al-qadri nabihi al-zikri min al-uqala wa min ahli al-bayt al-nabawi aw man halla lahu fil ummati thana'un jamil wa lisanu sidkin liyuhallihi bidhalika fi kulubi al-aghmari wal-juhali fa inna min sya'ni al-nasi تعظيم كلام من يعظم قدره في نفوسهم وأن يتلقوه بالقبول والميل إليه وكلما كان ذلك القائل أعظم في نفوسهم كان قبولهم لكلامهم أتم حتى إنهم ليقدمونه على كلام الله ورسوله ويقولون هو أعلم بالله ورسوله منا. Ini cara yang ketiga. Metode ahlul batil dalam menjajakan kebatilan mereka adalah tafsir yang salah ini atau bid'ahnya ini dinisbatkan kepada orang yang baik, orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, orang yang dipercaya di masyarakat, punya akal, atau dinisbatkan kepada Ahlul Baitin Nabawi, kepada salah satu keluarga Nabi misalkan. Ya. Mereka hias-hiasi agar diterima oleh manusia, diterima oleh orang-orang bodoh. Karena manusia itu, ya, mereka menghormati perkataan orang yang menurut mereka orang itu mulia, orang itu tinggi nilainya, ya. yang dihormati dalam diri mereka. Mereka akan terima. Mereka akan terima. Nah, setiap yang bicara itu orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di hati mereka, ya, mereka akan terima. Mereka akan terima. Dan mereka akan betul-betul menerimanya walaupun menyelisihi Al-Quran dan kalam Rasulnya. Dan mereka akan mendahulukannya bahkan lebih daripada Al-Quran dan Rasul. Yani kalam Rasul, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bahayanya di sini. Nah, dan sebab ini karena manusia husnudzan kepada orang yang berkata, ya. Mereka berkata huwa a'lamu billahi wa rasulihi minna, dia lebih tahu tentang Allah dan Rasul dari kita. Makanya kita nurut sama perkataan ini. Ah gitu. Sehingga apa? Sehingga tersesatlah manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Inilah tiga hal yang hari ini bisa kita sampaikan insyaallah, sebab keempat, sebab kelima dan sebab keenam kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, ya. Dan insyaallah pembahasan ini sangat menarik untuk kita perhatikan karena kita diberi keterangan oleh ulama bagaimana ahlul batil itu menyebarkan kebatilan mereka, ya, supaya kita hati-hati jangan sampai kita ini tertipu dengan kebatilan yang dijajakan oleh ahlul batil, padahal barang dagangan mereka adalah rusak dan tertipulah kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Nah, Ustaz barakallahu fiik wa jazakallahu khairan Ustaz atas waktu yang sangat bermanfaat ini walaupun singkat. Semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil dan faedah yang bisa kita amalkan dalam aktivitas ibadah kita sehari-hari. Nah. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, kini saatnya kami mengundang Anda yang ingin bertanya baik itu secara langsung via telepon maupun pesan singkat, silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kita angkat telepon yang pertama. Silakan. Halo. Silakan, halo. Kita putus terlebih dahulu. Kita berikan yang memang benar-benar ingin bertanya, Ustaz. Silakan di 0218236543 telepon yang selanjutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa nih, di mana? Dengan Bu Iin di Kediri. Silakan. Ya, ini mau tanya Ustaz. Iya. Sering ya di orang-orang yang nggak ngerti agama itu sering menyambut di forum-forum di muka umum itu menyalahgunakan rahmatan lil alamin gitu. Nah, gitu gimana ya? Seperti saya orang-orang awam itu semuanya itu agama itu enak rahmatan lil alamin gitu. Iya. Itu yang jadi alasan mereka. Iya. Ya gitu aja, terima kasih. Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Kita jawabin. Silakan. Barakallahu fiik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. La syak, tidak diragukan lagi bahwa agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk umat manusia adalah rahmat bagi alam semesta. Allah Subhanahu wa taala menyifati dirinya dengan sifat yang indah dan menamakan dirinya dengan nama yang indah. Ya. Nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Memiliki sifat rahmat. Dan nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam disifati dengan Nabiur Rahmah, Nabi Rahmat. Allah pun berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk alam semesta. Al-Qur'anul Karim yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk umat manusia, hudan linnas, petunjuk bagi manusia, dan untuk umat Islam secara khusus, ini rahmat, ya, kebaikan buat kita semua, dan kita berbangga dengan rahmat ini. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Katakanlah dengan hal itu, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, dengan iman dan dengan Quran, falyafrahu, hendaknya kita berbangga, bahagia. Kenapa? Kata Allah, huwa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Tetapi perlu diketahui bahwa Islam menjadi rahmat ketika kita memaknai Islam sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang ditunjukkan, sesuai dengan apa yang telah dibimbing oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akan menjadi rahmat. Ya. Penafsiran rahmat ini harus dikembalikan kepada penafsiran yang hak, penafsiran yang benar. Ya. Penafsiran yang sesuai dengan apa yang digariskan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Orang-orang yang menyimpang, ya, tahu bahwa Islam ini rahmatan lil alamin, tapi mengaplikasikan Islam jauh dari rahmat lil alamin. Seperti misalkan orang-orang ISIS sekarang, ISIS, ya, atau Daesh, ya, kelompok Khawarij. Mereka tahu kalau Islam ini rahmatan lil alamin, ya, karena sesuatu yang ma'ruf, Islam ini rahmatan lil alamin. Tetapi kita lihat prakteknya jauh dari rahmatan lil alamin. Prakteknya menyimpang dari rahmatan lil alamin. Mereka ingin membuat daulah, daulah Islam, ya, dan ternyata prakteknya menyimpang dari rahmatan lil alamin. Berapa banyak orang yang menyesal dan berapa banyak orang yang dibunuh, disembelih, dibakar, ya. Kemudian banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi yang tidak bisa saya sebutkan di sini yang dilakukan oleh mereka. Ya. Ini kenapa menyimpang? Karena salah dalam menafsirkan Islam. Salah dalam menafsirkan Islam. Kalau Anda ditanya apakah orang ISIS sesat? Sesat. Menyimpang dari ajaran Islam. Ya. Ini sebagai salah satu contoh. Ya. Nah, kemudian di pihak lain ingin menggambarkan kepada masyarakat bahwasanya Islam ini rahmatan lil alamin. Sampai kebablasan. Sampai kebablasan. Ya. Jadi Islam ini rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, orang sakit enggak harus sholat, misalkan. Orang sakit enggak harus sholat. Karena Allah kasihan sama orang yang sakit. Yeah. Nah, ini penafsiran salah atau benar? Salah. Penafsiran menurut akal sendiri. Karena ada aturannya. Rasulullah SAW berkata kepada sahabat, "Salli qa'iman fa'ilam tastati faqa'idan fa'ilam tastati fa'ala janbin." Sholatlah dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri. Kalau Anda bisa, duduk. Kalau Anda bisa, berbaring. Tapi tidak tinggalkan sholat. Tapi tidak tinggalkan sholat. Nah, orang memahami rahmatan lil alamin karena Islam ini rahmat, orang sakit tidak sholat. Iya. Selalu begitu. Ini salah. Nah, gitu. Kemudian Islam ini rahmatan lil alamin, kemudian menafsirkannya dengan, ya, minum-minuman keras misalkan begitu. Bermaksiat, ya, buka aurat misalkan begitu. Ya, Islam kan rahmatan lil alamin, ya. Ini bukan rahmatan lil alamin. Pernyataan orang Islam rahmatan lil alamin betul. Sahih. Al-ra'si wal 'ain, diterima. Tetapi tidak semua pernyataannya atau aplikasinya diterima. Harus dilihat dulu. Disejajarkan, dicocokkan dengan ajaran Islam itu sendiri. Apakah betul atau tidak? Karena ada sebagian orang menafsirkan Islam rahmatan lil alamin terlalu lebar dan kebablasan. Kebablasan. Sehingga maksiat dikatakan rahmatan lil alamin. Ya, contohnya banyak ya. Dan saya yakin al-labibu yakfi bil isyarah. Orang yang cerdas cukup dengan isyarat. Nah, itu. Jadi sebagian orang mengatakan ini rahmatan alamin, tapi untuk maksiat, untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah juga ada, ya, dari kebenaran, ya. Jadi seperti misalkan orang yang memegang Islam dengan benar, ya, memegang Islam dengan benar, ya, dikatakan fanatik, kemudian dikatakan macam-macam lah kan gitu, macam-macam ya. Ini wallahu a'lam bishawab. Naam Ustaz Barakallahu Fiik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk khususnya ibu yang bertanya dan kita semua yang menyimak di kesempatan kali ini. Silakan kembali kami angkat telepon yang selanjutnya. Halo, silakan. Halo, halo, sudah tersambung? Oh, belum. Kita akan coba angkat kembali. 0218236543. Halo. Halo, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Dengan Bapak Mohadi di Kalimantan Barat. Silakan Pak Mohadi. Yang saya mau tanyakan Pak Ustaz tentang lafaz-lafaz niat itu bagaimana Pak Ustaz? Mungkin itu aja Pak Ustaz. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Tentang masalah niat ya. Kata ulama, an-niyatu mahalluha al-qalbu. Niat itu adalah tempatnya dalam hati. Tempatnya dalam hati. Jadi seseorang ketika ingin beribadah, kemudian dia meniat dalam hati, misalkan mau sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya, niatnya dalam hati. Lihat dalam hati. Mau wudu, niatnya di hati. Ini yang dimaksud dengan niat. Ini yang dimaksud dengan innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Adapun lafaz-lafaz ya, yang ada ya, lafaz-lafaz misalkan nawaitu kaza ya, seperti besok mau puasa misalkan nawaitu shauma ghadin dan seterusnya, ini tidak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga tidak didapati dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dari tabi'in ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan kita akan beralih ke pesan singkat Ustaz, pertanyaan yang telah masuk. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini banyak di sosial media Ustaz, tren-tren baju-baju syar'i sampai yang bercadar juga ada modelnya. Iya. Nah, apakah ini merupakan propaganda dari orang-orang yang tidak menyukai Islam Ustaz? Silakan. Baik, barakallahu fiik. Nah, tentang tren-tren baju-baju dan seterusnya ya, baju-baju syar'i dan seterusnya, iya, harus dilihat apakah baju-baju tersebut masih batas wajar atau sudah menyimpang ya, atau sudah menyimpang. Baju-baju memang hukum asalnya adalah mubah ya, kita mau pakai seperti baju kita di Indonesia nih ya, pakai pakaian seperti ini ya, dan seterusnya. Tapi ada batasannya. Batasannya adalah tidak boleh membuka aurat, tidak boleh sempit dan seterusnya, ya. Ini harus dipahami. Kemudian tidak boleh isbal atau mau pakaian seperti yang dipakai oleh Al-Akhari kan gitu. Itu bagus, ya, tapi ada aturannya. Ya. Tidak sempit. Kemudian sopan pakaiannya dan seterusnya. Nah, adapun tentang masalah jilbab lebih khusus wanita, ya, itu saya sarankan untuk para wanita membaca kitab Jilbab Al-Mar'atil Muslimah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Ada sekitar 8 aturan, 8 syarat memakai jilbab, bukan asal pakai saja. Ya, di antaranya adalah pakaiannya tidak sempit. Tidak sempit. Ya. Yang kedua, tidak tipis. Ya. Kemudian yang bagus juga disebutkan alla takuna zinatan fi nafsihi. Ya. Bukan menjadi hiasan. Ya. Jangan sampai bikin pakaian justru mengundang pandangan, ya, jadi hiasan, itu malah menyelisihi jilbab yang syar'i, menyelisihi jilbab yang syar'i, ya. Nah, itu ini yang harus diperhatikan oleh siapapun di antara kita, ya. Jangan sampai pakaian malah jadi hiasan pakaian tersebut, ya. Yang wajar, pakaian yang wajar dan bukan untuk dipertontonkan, ya. Karena kalau kita berpakaian yang mengharap ridha Allah, akan mendapatkan pahala dari Allah, ya, tentunya dengan mengikuti aturan-aturan syar'i. Oleh karena itu, bagi yang desainer-desainer itu, ya, harus paham sunnah kalau ingin bajunya sesuai dengan syariat. Jangan yang penting mendesainer kemudian malah menjauhkan orang dari pakaian yang syar'i, ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu satu lagi. Tayyib, saya satu lagi pertanyaan dari pesan singkat kami bacakan. Ustaz, bagaimana bersikap di dalam lingkungan yang masih kental akan adat istiadat dan budaya daerah daripada mereka mendahulukan syariat? Jazakallahu khairan. Bagaimana kita bersikap hidup di dalam lingkungan yang masih kental dengan adat dan istiadat daripada mendahulukan syariat? Nah, bagaimana kita bersikap di tengah-tengah masyarakat yang masih kental, ya, masih mendahulukan adat istiadat daripada syariat? Iya. Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali, ya. Tentunya seandainya kita mampu berada di tengah-tengah mereka dan seandainya kita bisa mendakwahi mereka dengan baik, dengan hikmah, ya, kemudian mengajarkan mereka ajaran Islam yang benar, yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya, dan sesuai dengan rahmatan lil alamin, tentunya maka bersabar lebih baik di sana. Bersabar, berdakwah, ya. Dan perlu diketahui juga bahwa adat istiadat tidak semuanya menyimpang dari syariat. Ya, artinya harus dipelajari mana yang menyimpang, mana yang tidak menyimpang. Dan penyimpangan juga tidak satu derajat. Penyimpangan itu berderajat. Nah, itu. Sehingga ketika kita mengetahui penyimpangan-penyimpangan, kita bisa menyikapinya dengan bijak. Kalau penyimpangannya itu sudah tidak bisa toleransi, maka bagaimana sikap kita? Kalau penyimpangan itu masih di bawah itu, juga sikap kita bagaimana? Ya. Kalau misalkan adat istiadatnya tidak menyimpang, maka kita pun harus bagaimana kita bersikap. Butuh pelajaran dan pengetahuan yang khusus, dan semua kita harus belajar tentang hal ini, tentang hal ini, agar kita bersikap dengan sikap yang dewasa, ya, dengan sikap yang dewasa. Tentunya secara umum, kalau kita berada di tengah-tengah masyarakat yang notabene mereka belum ngerti, ya, masih mendahulukan adat, ya, maka kita bersabar, tentunya bersabar, bergaul dengan mereka, tetapi tidak ikut-ikutan. Kalau adatnya itu menyimpang, tidak ikut-ikutan. Nah, kalau kita misalkan mau keluar dari daerah yang tidak ada adat yang menyimpang, memang juga agak sulit juga, ya. Mesti ada komplek khusus yang ngerti sunnah, ngerti Islam, ya. Ini juga sulit, dan tidak semua orang yang mampu melakukannya. Nah, itu. Tentunya ketika berhadapan dengan adat istiadat yang seperti ini, ya, sikap kita pertama, kalau misalkan betul-betul menyimpang, maka kita tidak ikut-ikutan, tapi tetap kita berada, ya, di atas kebenaran dan bergaul dengan mereka dengan hikmah, dengan baik, ya, bergaul dengan mereka dengan baik. Apalagi misalkan kita masih menghubungi mereka saudara kita Muslim, nah, ini, ya, kita bergaul dengan baik, senyum, salam, ya. Kemudian kita kenalkan sunnah, ya. Kalau punya buku, kita kasih buku, ya. Kalau punya kelebihan dari rizki, ya, kita santuni yang kekurangan, ya. Kemudian kita ziarah, ya, artinya berkunjung ke tempat, apa namanya, kawan-kawan kita kaum muslimin, saudara kita kaum muslimin, ya. Jangan kitanya itu diam terus di rumah, ya, diam nggak dikenal juga sama masyarakat. Nah, ini nggak bagus, ya. Nah, kita bergaul seperti biasa, kan tidak mesti tiap hari itu adat istiadat dilakukan, ada waktu-waktunya terkadang. Nah, di saat adat istiadat buruk itu ada, nah, kita nggak ikutan. Tetapi ketika hari-hari biasa, nah, kita bergaul dengan baik. Bergaul dengan baik. Kemudian kita senyum. Kalau ada kelebihan seperti yang saya katakan tadi, kita kasih orang-orang yang membutuhkan, atau kita kasih hadiah kepada orang-orang yang punya kelebihan. Bergaul dengan baik. وَخَالِكِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ kata Rasulullah SAW. Ya, bergauli manusia dengan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik, nah, niscaya nanti akan diterima. Nah, pernah suatu saat Ibrahim bin Adham, ya, ini contoh akhlak yang baik, ya, efeknya baik, ya, walaupun secara langsung tidak berhubungan dengan yang ditanyakan, tapi akhlak yang baik ini bisa membuat orang jadi baik. Ibrahim bin Adham ketika jalan, kemudian ada orang Yahudi bawa anjing. Oh, anjing Yahudi bawa anjing. Ibrahim Adham kan jenggotnya panjang. Iya. Kata Yahudi itu, ya Ibrahim, alihyatuka atharu min zanabi hadzal kalb am zanabu hadzal kalb atharu min lihyatik? Wahai Ibrahim, jenggotmu itu, itu jenggot lebih suci dari ekor anjing saya, atau ekor anjing saya lebih suci dari jenggotmu? Coba antum bayangkan. Ya. Orang Yahudi bawa anjing, bilang jenggotmu itu lebih suci dari ekor anjing saya, atau ekor anjing saya lebih suci dari jenggotmu. Saya yakin kalau kita marah, marahnya enggak cukup sampai, iya kan, sudah bawa ke polisi, sudah penjarain dah, beres kan gitu, ya. Orang Yahudi itu bilang seperti itu, tapi subhanallah, dengan tenang Ibrahim bin Adham menjawab, in kanat fil jannah laihi athharu min dhanabi kalbik, wa in kanat finnar la dhanabu kalbika atharu minha. Nah, itu jawabannya. Seandainya jenggotku ini nanti masuk surga, lebih suci daripada ekor anjingmu. Tetapi seandainya jenggotku masuk neraka, ekor anjingmu lebih suci dari jenggotku. Seperti itu jawabannya. Maka ketika melihat itu aneh, kaget orang Yahudi. Kok enggak marah, gitu kan? Nah, itu dia mancing-mancing kemarahan. Enggak bisa. Akhirnya apa? Masuk Islam. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Dia masuk Islam. Karena apa? Kebaikan akhlak yang ditunjukkan oleh Ibrahim bin Adham. Nah, ini. Jadi ketika kita bergaul dengan masyarakat, maka tunjukkan akhlak yang mulia. Tunjukkan akhlak yang mulia, akhlak yang dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa berakhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berusaha terus menjadi lebih baik. Ini yang kita inginkan. Nah, jadi berusaha terus menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan yang mulia ini bermanfaat, ya. Dan saya minta maaf, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan, ya. Dan saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita Ustaz Abu Ya'la Kurniadi LC yang di kesempatan siang hari ini telah